baiknya jika cinta ini boleh bersemi, menghapus rasa dengan riang belum kasihmu. Saat mengindah bersamamu aku syukuri, dalam senyuman kau alihkan perhatianku. Tak kuharapkan ada insan lain sebagai pengganti. Anda terputus di pertengahan, tiap katamu